manusia untuk hanyut dalam rasa. Dan rindu datang setiap saat, seolah tak mengizinkan sedetik untuk berpisah. Hilanglah kenangan luka, tergantikan.